hello, hello, hello, hello, hello. Telah kembali, kita berjumpa lagi. Ini hilanglah rindu, kita telah bertemu. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Waktu berpisah, rindu ingin berjumpa. Ini setelah bertemu, aku baru kau apakan. Seumpama kau santapan, tentu segera ku makan. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hati yang rindu ini sudah tak sabar lagi. Seluruh tubuh ini sudah siap menanti. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Dulu waktu berpisah, kau santapan, tentu segera ku makan. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hati yang rindu ini sudah tak sabar lagi. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello.